Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yang telah mengumpulkan kita semua di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan atau kita berkumpul fillah walillah, karena Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya duduk di hadapan antum sekalian pada sore hari ini ingin memberikan tausiah bagi saya pribadi dan bagi hadirin semuanya terkait dengan pentingnya kita bersatu untuk bersama-sama memiliki andil dalam dakwah mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-da'watu ilallah, mengajak manusia kepada agama Allah, adalah tugas yang mulia, tugasnya para nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak manusia kepada agama Allah dan dia beramal salih seraya mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan para nabi dan pengikutnya adalah mengajak manusia kepada agama Allah, mengeluarkan mereka dari alam kebodohan kepada cahaya ilmu, mengentaskan mereka dari lumpur kekafiran kepada cahaya iman, sehingga sebuah kemuliaan jika masing-masing dari kita meniti jejak para nabi dan para rasul. Ketahuilah bahwa ad-da'watu ilallah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bagian dari jihad, bagian dari meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan mulia Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, jahidul musyrikina bi ambalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadilah orang-orang musyrikin dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian dan harta-harta kalian. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Sebagaimana dahulu Rasul alaihi salatu wasalam di awal-awal beliau berdakwah sangat mendapatkan dukungan moral, dukungan materi dan segalanya dari Khadijah binti Khuwailid, dari Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Sehingga ketika dakwah mendapat dukungan dari banyak pihak dan dukungan ini bisa berupa saran, bisa berupa tenaga, bisa berupa harta atau yang lainnya. Jadi jangan dianggap bahwa mendukung dakwah semata-mata seorang harus mengeluarkan uang. Jangan. Mendukung dakwah bisa dengan beragam hal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dahulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim tidak semuanya orang yang berduit, tidak semuanya juga orang yang kuat. Ada dari mereka yang fakir, ada dari mereka yang lemah fisiknya. Tetapi semua mereka memiliki kepedulian terhadap Islam dan kaum muslimin. Orang yang kuat dengan tenaganya, orang yang kuat maka dia membela agama Allah dengan tenaganya. Orang yang dia memiliki harta misalnya, dia menyisihkan sebagian hartanya untuk dakwah. Orang yang tidak punya kemampuan secara finansial dan tidak memiliki kekuatan secara fisik, maka dengan doanya. Dan jangan kira doa sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak ada nilainya dalam dakwah. Bisa jadi doa orang-orang lemah yang keluar dari hati yang tulus, terutama di saat-saat yang mustajabah, di tengah malam misalnya, yang senantiasa mendoakan kelancaran dakwah, yang senantiasa mendoakan persatuan ikhwah di atas Alkitab wa Sunnah, mungkin ini lebih bisa dikatakan punya andil besar dalam dakwah. Ketika dahulu dalam satu peperangan, para sahabah atau ada dari sahabat Nabi setelah selesai perang dan harta rampasan perang telah dikumpulkan, ada sebagian mereka yang merasa punya jasa yang besar dalam jihad, sehingga dia ingin minta bagian ghanimah yang lebih banyak dari yang lainnya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innama tungsoruna wa turzaquna bi du'afaikum. Innama tungsoruna wa turzaquna bi du'afaikum. Hanyalah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah karena orang-orang lemah dari kalian. Sejarah telah membuktikan bahwa orang yang dia punya kepedulian kepada orang yang lemah, apakah itu keluarganya atau bukan, tetangganya atau orang yang jauh, sejarah telah membuktikan bahwa orang seperti ini akan dilancarkan usahanya. Telah datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, saya mencari usaha. Sementara saudara saya cukupi dari usaha saya, dia duduk di majelis." Artinya dia ingin apa namanya? Ingin lapor kepada Nabi, "Saya yang capek ya Rasulullah mencarikan harta, sementara saudara saya enak-enakan duduk di majelis Anda ya Rasulullah." Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? "La'allaka turzaku bihi." La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu diberi rizki oleh Allah karena kamu perhatian terhadap saudaramu ini. Dan jangan kira saudaranya duduk di majelisnya Nabi kemudian tidak capek. Mendengar hadis-hadis Nabi, menghafal ya dan memahaminya bukan sesuatu yang ringan. Orang mungkin kalau dia capek karena mencangkul, ya capek karena bekerja fisik, mungkin istirahat sehari dua hari sembuh. Tapi orang capeknya pikiran itu kadang lama, ya capeknya itu apa? Lama. Inti dari ini semua bahwa para sahabat Nabi status sosial mereka berbeda-beda, keadaan fisik mereka pun tidak sama, tapi mereka semuanya punya kepedulian dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami sangkakan semua ahli majelis yang ada di sini pun demikian, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Islamnya, ghirah, kecemburuan terhadap agamanya, dan harapan agar dakwah atau agama ini senantiasa terus meningkat kualitasnya, sehingga dari panitia pembangunan mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh kalian terkait di sini dengan pembangunan Ma'had Kalibagor, yang alhamdulillah mudah-mudahan ini adalah salah satu dari sekian markas dakwah milik kita yang harapan kita dari situ kita bisa menebarkan an-nur, menebarkan cahaya Al-Kitab wa Sunnah. Masyarul hadirin rahimakumullah, apa yang telah kalian curahkan dari tenaga, dari pikiran, dari biaya, dan seluruh partisipasi kalian, kami berharap atau kami mohon kepada Allah SWT agar diterima sebagai mizan al-hasanat, timbangan kebaikan. Dan semoga kesemangatan kita dalam memberikan andil dalam dakwah ini berkesinambungan. Masyarul hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana masyarakat yang dibina oleh Nabi alaihi salatu wasalam, para sahabat Nabi, bagaimana mereka guyub rukun membangun Masjid Quba. Sesampainya Nabi di Quba, mereka membangun masjid yang pertama yang dibangun di Madinah, masjid yang dibangun di atas takwa, masjid dalam bentuk yang sangat sederhana waktu itu, dari pelepah kurma, dari pohon kurma, dan yang semisalnya. Tapi ini masjid dibangun di atas takwa minallah, ketulusan dalam memperjuangkan agama Allah, sehingga apapun yang itu tulus, seperti apapun bentuknya, pasti akan membuahkan hasil. Tetapi sesuatu yang tidak tulus karena Allah, seperti apapun mewahnya, tidak akan membuahkan hasil. Kalau mau dibilang universitas Islam pertama itu Masjid Nabi di Madinah, yang sangat sederhana, yang kalau hujan itu ya bocor, ya airnya itu turun. Sampai pernah Nabi ketika khutbah Jumat, ketika istisqa belum turun dari mimbar, ternyata apa, air sudah menetes dari janggutnya. Kira-kira bocor gak? Ya kira-kira seperti apa? Bukan mereka tidak menghormati masjid sebagai tempat ibadah, tapi seperti itulah kemampuan mereka. Tapi keterbatasan tidak menyurutkan semangat dan tekad mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang patut untuk kita catat dalam benak kita, bahwa keterbatasan jangan menjadi faktor penghalang dalam kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai pembimbing umat serta teladan mencontohkan bagaimana dahulu ketika perang Khandaq, ketika kota Madinah ketenangan penduduknya diusik oleh kedatangan pasukan musyrikin. Mereka tahu bahwa ini bahaya yang besar. Sebuah bahaya yang besar sepertinya tidak akan mungkin bisa ditangani dengan sendiri atau hanya beberapa orang. Maka kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, mereka terjun dan Nabi pun ikut secara langsung menggali parit. Dan Anda bisa bayangkan, tanah di Madinah enggak seperti di sini. Tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu tentu seperti apa, dan alat yang digunakan untuk menggali pun jangan dibayangkan seperti alat-alat berat di zaman sekarang ini. Tetapi kita lihat usaha keras mereka untuk membentengi kota Madinah dengan mereka menggali parit berhari-hari sampai keringat bercucuran. Rasa letih dan lapar terlihat dari wajah Nabi dan para sahabat, sehingga menggugah perasaan sahabat Jabir ibn Abdullah. Maka dia pun pulang menyembelih seekor kambing. Kemudian sekiranya kambing telah masak, maka Jabir mengundang Nabi dengan beberapa sahabat. Bukan semua sahabat, karena satu kambing gak akan mungkin. Nanti kambingnya berapa? Ya kan? Nah, ya ini cuma satu kambing, ya nggak mencukupi semua sahabat. Kemudian Nabi datang dengan diiring oleh seluruh sahabat. Ketika melihat para sahabat datang dalam jumlah yang sangat besar, maka sahabat Jabir ibn Abdullah tercengang. Dia pun memandang istrinya dengan penuh keheranan, dan istrinya pun memandang sahabat Jabir dengan penuh kecemasan. Bagaimana nanti ini para tamu kita datang sebanyak ini, sementara makanan yang kita hidangkan cuma satu kambing. Ingat, barokah orang ikhlas akan kalian lihat dalam sejarah ini. Kemudian Nabi ketika datang, Nabi mendoakan barokah pada kuali yang sudah berisi daging. Kemudian Nabi sebagai seorang panglima dan pimpinan umat mencidukkan daging untuk para sahabat. Jadi Nabi itu yang terakhir. Nabi itu yang terakhir sampai para sahabat semuanya kenyang, baru Sayyidun Nabi yang makan. Nah, seperti ini jiwa seorang pemimpin. Ya, bukan yang penting saya dapat, enggak urusan anak buah saya lah. Didahulukan para sahabat. Ini diantara barokah dan karomah yang Allah berikan kepada Jabir. Satu kambing bisa mencukupi sekian ribu orang. Karena apa? Tulus. Sesuatu yang tulus walaupun sedikit, besar nilainya di sisi Allah SWT. Namun sebaliknya sesuatu yang tidak tulus seperti apapun, seperti gunung infak seorang, enggak akan diterima oleh Allah. Sehingga hendaklah masing-masing dari kita menata kembali niat, menuruskan tujuan dan niat dalam setiap amalan. Apakah kita tujukan karena mencari ridho Allah atau bukan? Dahulu sebagian salah mengatakan rubba amalin kabirin tusahhiru niyyah wa rubba amalin saghirin tukabbiru niyyah. Bisa jadi satu amalan besar namun bisa menjadi kecil nilainya karena niat yang ada padanya tidak tulus, tidak ikhlas. Ah, terpaksa saya ini membantu tenaga, membantu ya biaya, pikiran. Kalau seperti ini, seperti apapun biaya dan tenaga yang kita serahkan sia-sia. Bisa jadi suatu amalan kelihatannya besar seperti gunung, namun karena niat yang tidak tulus bisa menjadi kecil. Dan bisa jadi satu amalan itu kecil dilihat di mata manusia, namun karena tulus maka menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tulus dalam beramal, ikhlas dalam berinfak, baik itu tenaga atau harta atau pikiran, adalah pokok dari diberkahinya sebuah usaha. Pokok dari diberkahinya satu amalan. Sebagaimana sahabat Jabir ibn Abdullah diberkahi infaknya, bisa menyenangkan para sahabat yang mereka telah keletihan dan kelaparan ketika menggali parit. Mampu memberi hadiah kepada Nabi, di mana Nabi waktu itu memimpin para sahabat dalam menggali parit yang tentu lebih lapar dan lebih apa? Ya, letih. Namun karena ketulusan yang ada pada Jabir, seekor kambing telah mampu mencukupi sekian banyak dari pasukan yang secara hitungan kasar tidak akan mungkin mampu. Karena memang hitungan manusia tidak sama dengan hitungan Allah SWT. Terkadang dalam bayangan kita, kalau kita punya harta, kita infakkan sedikit saja itu berkurang. Kita punya uang 10 ribu, kita infakkan 2 ribu, tinggal 8 ribu. Itu berkurang menurut hitungan kita. Tetapi orang yang tahu pahala dan besarnya barokah, dia tidak akan memandang hartanya berkurang. Dia percaya dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, manaqasat shadaqatun min mali. Yang namanya shadaqah tidak akan mengurangi harta. Dan enggak ada sejarahnya orang yang berinfak yang ia tulus kemudian infaknya tepat sasaran bangkrut, belum pernah. Kalau ada mengatakan pernah kok. Ya, fulan ibn Alan dia infak banyak kemudian bangkrut. Berarti ada faktor lain kenapa dia bangkrut. Mungkin dia tidak ikhlas. Mungkin infaknya tidak tepat sasaran. Andai kata dia ikhlas, andai kata dia tepat sasaran, maka sebagai seorang mukmin percaya dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, mana qasat shadaqatun min mali. Harta enggak akan berkurang dengan disedekahi. Bahkan harta itu akan diberkahi oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Bisa jadi seorang yang dia menginfakkan hartanya karena Allah. Kemudian ada orang jahat akan merampok rumahnya. Bisa jadi Allah timpakan pada hati orang yang ingin rampok ini rasa ketakutan. Dia pun mengatakan, gak pernah saya itu ketika ingin masuk satu rumah ingin merampok, perasaan takut seperti ini tiba-tiba menghantui dia. Bisa jadi karena penghuninya adalah orang yang suka beramal, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengatakan, sebutkan contohnya kalau seperti ini nyata, sebutkan dalilnya kalau seperti ini nyata, orang mau nyuri kok dia ditimpa oleh rasa takut ya kepada rumah orang yang biasa berinfak. Di antara buktinya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang seorang yang masuk rumah itu berzikir, membaca doa, maka setan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Padahal yang namanya setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui pintu yang sangat apa, kecil sekali, mengikuti aliran darah. Tapi kok ini gak bisa masuk, padahal rumah itu kan umumnya ada apa, bolongan ya kan, ada di atas pintu, di atas jendela ada bolongan. Ini kan gede, orang tubuh saja bisa dimasuki oleh setan, masa ini rumah gak bisa dimasuki? Jawabannya, seperti itulah barokah dari doa, zikir, wirid yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Allah menjadikan penghalang sehingga setan tidak bisa masuk. Pada suatu malam, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu keluar bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Malam yang sangat gelap. Ternyata Nabi pergi ke padang pasir yang luas. Gelap gulita, gelap dan mencekam. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, kamu duduk di sini, kamu jangan beranjak dari sini, karena nanti akan datang makhluk yang mereka tidak akan mengajak bicara kamu dan kamu tidak mengajak bicara mereka. Kemudian Nabi membuat garis. Kemudian Nabi meninggalkan Ibnu Mas'ud di tempat yang luas dan gelap seperti itu. Ternyata betul datang makhluk yang mengerikan, tidak diketahui mana duburnya dan mana kubulnya, dan ingin mencelakakan Ibnu Mas'ud. Ternyata gak bisa karena di situ ada garis yang Nabi menggaris di pasir. Karena ini garis bukan sembarang garis, ini garis sunnah. Barang siapa yang menepatinya maka akan dijaga oleh Allah SWT. Padahal antara makhluk yang mengerikan ini dengan Ibnu Mas'ud cuma berapa apa? Ya berapa mili atau berapa kilan. Tapi kok dia gak bisa mencelakakan Ibnu Mas'ud? Karena memang Ibnu Mas'ud tetap menepati garis yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal garis di padang pasir itu kan saking mudahnya hilang kan. Diterpa oleh angin hilang. Tapi ini garis bukan sembarang garis. Garis yang barang siapa yang menepatinya maka dia akan dijaga oleh Allah SWT. Sama seperti tadi, orang yang dia tulus dalam mendermakan hartanya, mendermakan waktunya, mendermakan pikirannya dan apa yang dia mampu untuk majunya Islam dan mulianya kaum muslimin, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha baik dari mereka. Allah jaga mereka, hartanya Allah jaga, tubuhnya Allah jaga, usahanya. Adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menginfakkan seluruh hartanya. Kemudian Nabi bertanya, kamu infakkan seluruh harta kamu, kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu siapa atau apa? Kata Abu Bakar, saya tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu, apakah Abu Bakar kemudian menjadi orang yang bangkrut? Bukan. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada catatan penting. Bukan berarti apakah ini ajakan untuk kita menginfakkan seluruh hartanya? Bukan. Wallahu a'lam, belum pernah kami membaca riwayat Nabi mengizinkan sahabat menginfakkan seluruh hartanya kecuali apa? Abu Bakar. Karena pernah ketika sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas ingin menginfakkan separuh hartanya, Nabi ingatkan jangan. Ingin menginfakkan yang diberwasiat dengan sekian, Nabi ingatkan jangan. Sampai sepertiga baru Nabi mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga itu banyak. Jadi bukan berarti kita diperintahkan mengikuti Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, bukan. Karena Allah sendiri mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Sebagian kecil, sebagian, enggak banyak. Ya, sebagian. Jadi Allah SWT tidak memerintahkan untuk mengeluarkan semuanya. Dan zakat itu sendiri pun ya tidak seluruh harta. Sebagian harta itu pun ya kalau itu harta berupa uang atau emas 2,5%. Kan sedikit. Kembali kepada kisah Abu Bakar As-Siddiq. Apakah ketika dia menginfakkan hartanya kemudian dia jatuh bangkrut? Tidak. Tapi memang Abu Bakar dan keluarganya, orang-orang yang sangat percaya dengan adanya ganti dari Allah SWT. Dan Abu Bakar itu seorang pedagang besar yang tentu banyak istilahnya link dan leng, banyak relasi dan ngerti bentuk-bentuk usaha yang nantinya dengan cepat dia bisa dapat penghasilan. Sehingga kalau ada seorang dari kita ingin niru Abu Bakar sementara mungkin enggak punya ya yakni sebelum Abu Bakar dia banyak relasinya dan ngerti bentuk-bentuk usaha yang bisa mendatangkan hasil, khawatir nanti menyesal. Kecewa saya, katanya sudah, katanya orang yang berinfak akan diberi ganti, ini saya sudah habis semuanya ternyata belum ada ganti. Kita gak ingin seperti ini. Apapun yang kita infakkan dari waktu, dari tenaga, dari harta, pikiran, ya kita semampu kita dan sesuai dengan ketulusan ya hati kita. Sehingga kalau itu berangkat dari ketulusan dan kepedulian dalam membela agama Allah SWT, insyaallah ta'ala yang seperti ini menjadikan barokah bagi yang memberi dan yang diberi, bagi yang memberi dan diberi. Telah disaksikan oleh sebagian manusia, sebagian lembaga pendidikan yang telah berdiri bangunannya secara lengkap, namun kita gak ngerti apakah yang bangunnya tulus atau tidak. Ternyata bangunan itu tidak dimanfaatkan, mangkrak. Mungkin pernah di situ ada aktivitas cuma sebentar. Sangat beda dengan masjidnya Nabi alaihi salatu wasalam yang bangunan fisiknya sangat sederhana. Namun mereka, orang-orang yang menghadirinya adalah orang-orang yang memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai saat ini Masjid Nabawi tidak pernah sunyi dari manusia. Anda dapati di sana orang yang ruku, Anda dapati di sana orang yang sujud, Anda akan dapati di sana orang yang tilawatul Quran, orang yang zikir, orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang meminta bimbingan dan orang yang membimbing, orang yang bertobat kepada Allah, istighfar. Apa kita tidak ingin jika kita punya andil pada suatu tempat yang tempat itu digunakan untuk apa? Ketaatan, yang kita ikut mendapatkan bagian dari pahala. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda pada hadis yang masyhur tentang tiga perkara yang akan terus mendatangkan pahala bagi seorang meskipun dia telah mati, karena aslinya dengan kematian berarti telah berakhir sudah tugas manusia di dunia dan sudah tidak lagi ada kesempatan beramal. Namun ada tiga jenis amalan yang jika ini dilakukan dengan tulus, maka pahala terus mengalir kepada seorang meskipun dia telah terkubur di bawah tanah. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yaitu infak yang itu manfaat dari infaknya terus dipakai oleh manusia dari waktu ke waktu. Misalnya adalah mushaf Al-Quran yang kita wakafkan di masjid, yang mungkin masing-masing kita bisa melakukannya setiap tahun satu kali membelikan mushaf itu bisa. Taruhlah setiap hari seorang dia menabung 500 perak dalam setahun sudah berapa? Ya sudah 180-an ribu, itu sudah dapat mushaf Al-Quran 3, ya kan? Sudah bisa. Secara teori gampang ya kan? Seperti itu. Karena terkadang seorang ingin berdakwah sementara dia tidak punya kemampuan ilmu. Padahal yang namanya dakwah tidak harus seorang duduk di majelis, tidak harus seorang duduk di naik dan semimbar. Orang bisa berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ada yang dengan jabatannya dia bisa punya andil dalam membela dakwah ini. Ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan pergaulannya di tengah masyarakat dia bisa menebarkan kebaikan, mencontohkan akhlakul karimah, ibadah yang sahihah dan akidah sofiyah yang murni, sehingga manusia tertarik untuk mengikutinya. Di antaranya juga tadi, seorang misalnya mewakafkan mushaf Al-Quran. Demikian pula seorang dia mewakafkan tanahnya atau sebagian hartanya untuk masjid. Karena yang namanya membangun masjid itu tidak semuanya biaya dari kita. Bisa jadi kita punya andil di situ 10 ribu. Kita termasuk pada sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man bana billahi masjidan walau kamafhasi kutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun seperti susuh burung, seperti apa? Sangkar burung kecil. Dan enggak mungkin ya orang bangun masjid sekecil itu, ya kan? Gambarannya ini susu yang kecil, bukan ada kurungan besar kan ada juga kan? Tapi ini gambarannya apa kecil? Ya. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Apakah terfahami dari hadis ini bahwa dia membangun masjid biaya dari dia semuanya? Tidak harus. mungkin dia enggak punya biaya tapi dia punya apa namanya kedekatan dengan penguasa. Misalnya dia mengatakan kepada misalnya gubernur, ini di kampung kami enggak ada masjid. Kalau misalnya ada dana untuk membangun masjid di kampung kami, maka kami sangat berterima kasih. Ini juga bagian dari ya berinfak. Infaknya dengan lisannya. Kemudian gubernur tadi misalnya mengucurkan dana untuk membangun masjid. Orang yang seperti ini menjadi perantara dalam kebaikan. Jadi tiga perkara yang pahala terus mengalir bagi seorang meskipun dia telah mati, di antaranya adalah sedekah jariah. Sedekatun jariyatun. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi maksud dengan ilmu di sini adalah ilmu kitab dan sunnah. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan ilmu-ilmu umum? Jawabannya ilmu umum, kalau ini menjadi pendukung, faktor pendukung tegaknya kebaikan, maka kaidah fikih mengatakan lil wasaili hukmul maqasid. Yang namanya sarana dihukumi tujuan. Kalau ilmu ini digunakan untuk kebaikan, membela agama Allah, walaupun ini ilmu umum, maka dia pun telah memberikan andil dalam kebaikan. Jadi aslinya ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Namun ilmu umum pun bisa mendatangkan pahala kalau dimaksudkan dengannya untuk meninggikan Islam dan kaum muslimin sesuai dengan kaidah lil wasaili hukmul maqasid. Yang namanya sarana itu memiliki hukum tujuan. Sarana memiliki hukum tujuan. Kemudian yang ketiga, anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Dan harapan kita semuanya dari mendirikan ma'had di Kadi Bogor secara khusus, dari tempat-tempat lain secara umum, adalah dalam rangka berusaha mencetak kader generasi salih dan salihah, generasi yang bermanfaat bagi dirinya, generasi yang bermanfaat bagi agamanya, bagi bangsa dan negaranya. Tentunya proyek pendidikan bukan proyek yang kecil. Proyek pendidikan artinya adalah menanamkan nilai-nilai agama kepada generasi masa mendatang, yang ini tentunya membutuhkan adanya ta'awun, partisipasi dari semua pihak, semua lapisan masyarakat, sehingga harapannya ketika para generasi muda dan mudi kita, mereka telah mendalami agama Allah SWT, mereka tahu apa yang harus mereka perbuat demi kebaikan dirinya, demi kebaikan agamanya, bangsa dan negaranya. Dan sesungguhnya mendidik generasi mendatang termasuk bagian dari mengisi pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah. Karena yang namanya mengisi pembangunan bukanlah hanya membangun fasilitas umum, namun lebih dari itu adalah mendidik generasi mendatang dengan pendidikan yang benar dan baik, baik akidahnya, baik ibadahnya dan lurus akhlak dan budi pekertinya. seorang yang dia peduli terhadap agamanya dan punya kecemburuan terhadap umatnya, mungkin dia akan meneteskan air mata ketika melihat generasi muda dan mudi di zaman sekarang moralitas mereka sudah jatuh, sopan santun, belum kita bercerita yang lainnya dari ibadah, sopan santun sudah ditanggalkan. Padahal dahulu seorang penyair mengatakan dalam syairnya, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang namanya suatu bangsa akan eksis, akan terus jaya selama budi pekerti ada pada mereka. Namun jika budi pekerti ini sudah hilang, maka dengan sendirinya bangsa itu sendiri pun akan hilang. Apa yang sedang kita semua usahakan di sini adalah mendidik diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, generasi mendatang, agar mereka lebih tahu arti hidup dan kehidupan, agar mereka tahu bahwa hidup di dunia adalah sementara dan jembatan menuju alam akhirat, sehingga orientasi dakwah kita dan ajakan kita bukan semata-mata kebendaan, tapi semata-mata adalah jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga usaha ini bukan usaha yang berhenti di jalan, karena perjalanan kita masih panjang. Dan seperti itu memang perjalanan manusia di dunia adalah perjalanan untuk menuju alam berikutnya dan alam berikutnya. Karena manusia akan mengalami 4 alam. Alam yang pertama lebih sempit dari yang berikutnya lebih luas dari yang sebelumnya. Yang pertama adalah alam janin. Ketika seorang insan berada pada rahim ibunya, kemudian terlahir di muka bumi yang fana ini, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dan dia mengetahui banyak hal. Dan disinilah ladang ujian yang akan menentukan nasib seorang di masa mendatang, nasib seorang setelah kematian. Setelah manusia menjalani hidup di dunia ini, maka dia akan masuk alam barzah, alam pertengahan antara alam dunia dengan alam akhirat, alam yang seorang sudah tidak bisa lagi mengejar ketertinggalan dan menyesali kekeliruan, alam yang seorang sudah merasakan bagian dari usahanya, jika baik maka kebaikan yang akan dirasakan, dan jika buruk maka kejelekan pula yang akan dirasakan. Kemudian setelah tinggal di alam barzah, pada waktu dan tempo yang telah ditentukan oleh Allah SWT, maka manusia akan beralih ke alam yang hakiki, ke alam yang abadi, alam yang tidak pernah ada hentinya, yaitu alam akhirat. Itulah tujuan kita dalam hidup, bahwa kita akan menuju ke alam sana, bahwa kita akan meninggalkan dunia yang fana dengan segala kegemerlapannya, bahwa masing-masing kita akan menghadap kepada Sang Pencipta Azza wa Jalla. Di sanalah azab dan di sana pula nikmah. Fariqun fil jannah, kata Allah, wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia berada di surga dan sekelompok yang lain berada di api neraka. Sehingga masing-masing orang melihat, masing-masing orang memilih jalan apa yang akan dia tempuh, dan kelompok mana yang akan dia bergabung dengannya nanti di akhirat. apakah fariqun fil jannah ataukah fariqun fis sa'ir, kelompok yang itu akan masuk dalam surga atau kelompok yang akan digiring menuju neraka. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini kami tidak bisa berpanjang lebar. Inti dari pertemuan kita pada sore hari yang diberkahi ini adalah kita mengingatkan diri kita, mengingatkan saudara-saudara kita semuanya, bahwa Islam, bahwa dakwah adalah sesuatu yang mulia yang butuh diperjuangkan bersama. Dan bentuk perjuangan yang bisa kita berikan tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pikiran kita terus kita berpikir agar bagaimana diri kita semakin hari semakin meningkat sisi iman dan takwanya, keilmuannya. Saudara-saudara kita, bagaimana anak-anak mereka bisa kita didik dengan pendidikan yang baik, sehingga kita telah menorehkan sejarah yang indah dalam kehidupan ini. Kita telah memberikan catatan yang indah bahwa kita telah berusaha memperjuangkan agama Allah, meninggikan agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita melihat bagaimana musuh-musuh Islam, mereka tidak pernah ada hentinya untuk membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin, lailan wa nahara, siang dan malam, dengan beragam cara dan upaya. Mereka menginfakkan hartanya yang tidak sedikit untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka saling berwasiat untuk istiqomah, untuk tetap tegar di atas kebatilan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bagaimana wasiat orang-orang kafir satu terhadap yang lainnya, animsu wasbiru ala adihatikum inna hadza la syai'u yurad. Kalian tetap jalan dan kalian adalah tetap teguh dalam membela Tuhan-Tuhan kalian. Inilah sesuatu yang diinginkan. Kalau orang-orang kafir mereka saling berwasiat satu dengan selainnya untuk teguh di atas kebatilannya, apa kita tidak saling berwasiat untuk teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang-orang kafir mereka merelakan menyisihkan hartanya untuk menghalang-halangi jalan Allah, kenapa kita tidak menyisihkan sebagian harta kita untuk membela agama Allah? Kalau orang-orang kafir mereka bahkan mengorbankan nyawanya, mengorbankan tenaganya, pikirannya untuk meredupkan cahaya Allah, lalu apakah kita orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah, kemudian kita tidak memperjuangkan agama kita? Sebagian salaf ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu ila akhir ayat, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, komit, konsisten dengan ucapannya, itu nanti malaikat akan turun memberi berita gembira ketika dia akan mati. Kata sebagian salaf, alladzina qalu rabbunallahu katsir, orang yang mengatakan rob kami Allah itu banyak. Tapi yang istiqomah mana? Banyak orang mengatakan kami ingin surga, tapi orang seperti ini tidak pernah beramal dengan amalan yang mengantarkan dia ke dalam surga. Hampir semua orang mengatakan saya tidak ingin masuk ke dalam neraka, tapi kenyataannya, perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya, ia menjerumuskan dia ke dalam neraka. Jangan harap kita akan mendapatkan bantuan dari Allah kalau kita tidak memperjuangkan agama Allah. Jangan harap kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah kalau kita tidak membela agama Allah. Karena Allah SWT mengatakan in tansurullaha yansurkum. Jika kalian membela Allah, maka Allah akan membela kalian. Tadi mengatakan Allah kan Maha Kuat, kenapa kita bela? Yang kita bela kan satu yang lemah, Allah Maha Kuat, kenapa kita bela? Jawabannya, Allah itu Maha Kuat dan Allah pun mampu membela agamanya tanpa bantuan dari kita. Tetapi Allah yang Maha Kuat dan Allah pula yang mampu untuk membela agamanya, dia pula yang memerintahkan kita untuk kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan janji dari Allah bahwa kalau kita membela agama Allah, pasti Allah akan bela kita. Karena dahulu dikatakan al-ma'unah ala qadril mu'nah, bantuan dari Allah sesuai dengan modal yang kita berikan. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, terutama orang-orang yang mungkin baru saja dia duduk di majlis taklim, dia mengatakan mana janji ya dari Allah. Katanya orang yang beriman, orang yang bertakwa itu akan diberikan barokah, rezeki dari langit, dari bumi. Saya sudah duduk di majlis 2 tahun kok saya tetap nyari kerjaan sulit. Ya kan? Mana janji dari Allah? Jawabannya, Allah tidak akan ingkar janji. Namun di sini ada hal yang perlu dievaluasi. Apakah Anda sudah beramal ikhlas karena Allah? Ya kan? Kemudian bisa jadi pertolongan Allah itu sudah dekat. Hanya saja kita yang tidak sabar. Kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara beliau mengawali dakwah, menebarkan kebaikan di tengah manusia dengan kemenangan yang gemilang yang beliau dapatkan dengan ditaklukkannya kota Mekah, apakah sehari dua hari, setahun dua tahun, 20 tahun? Karena Nabi di Mekah itu 13 tahun berdakwah, kemudian berhijrah ke Madinah pada tahun 8 Hijriah, kota Mekah jatuh di tangan kaum muslimin. Berapa tahun? 20 tahun. Bahkan sebagian sahabat gak pernah mengetahui, karena sebagian sahabat sudah meninggal waktu itu. Tapi tidak jadi masalah. Cukuplah bagi kita ikut andil dalam kebaikan dan ikut meletakkan batu pertama dalam kebaikan. Walaupun kita gak ngerti, ya mungkin kita sudah mati, ya bangunan itu belum lengkap, ya mungkin suatu saat bangunan pondok ini ya akan lebar, kemudian juga akan memberi manfaat, kontribusi bagi umat, kita gak ngerti. Mungkin kita belum merasakan hasilnya, karena itu kita serahkan pada Allah. Bisa jadi kita mati, setelah kita mati baru mungkin hasilnya kelihatan. Sebagaimana para sahabat dahulu, sebagian mereka tidak merasakan ya Fathu Mekah, karena sebagian mereka sudah terbunuh. Ada yang terbunuh ketika perang Badar, terbunuh ketika perang Uhud, ada yang meninggal sakit dan yang lainnya. Tapi cukup menjadi sebuah kebanggaan, dan seorang telah menorehkan tinta emas dalam sejarahnya bahwa dia ikut andil dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tutup dengan menyebutkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan kontribusi, orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Hada khairun nas, ini adalah sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum binnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Apa yang bisa kita perbantukan untuk membela saudara-saudara kita, kita perbantukan. Apakah tenaga kita, apakah harta kita, apakah pikiran kita. Dan ini adalah suatu kemuliaan yang Allah akan balas di hari kemudian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tentunya di sini ada orang yang lebih berhak untuk menyampaikan tausiah, seperti Akhuna Al-Fadil Ustaz Syaifuddin Zuhri dan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita renungi bersama, ya, apa yang kita dengar bersama menjadi buah renungan bagi kita, yang nantinya kemudian akan membuahkan upaya ke depan bagaimana kita bersama-sama untuk memajukan dakwah dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.